Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-222 dan 223 dari surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُّ قُلْ هُوَ أَذًا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, عَنِ الْمَحِيضِ, tentang masalah haid. قُلْ, katakan pada mereka, هُوَ أَذَن, itu adalah sesuatu أَذَا, sesuatu yang jelek. فَأْتَزِلُ النِّسَى, maka jauhilah nisa fil mahid, pada al mahid. Al mahid isim makan, memang masdar mimi dengan mim bisa bermakna tempat, bisa bermakna waktu. Maf'alun maf'alun maf'alun, di sini tempat. Jauhi tempat haid, bukan waktu. Jauhi tempat haid. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka. Hatta yathurna, sampai mereka suci dari haid. Fa idza tataharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna, datangilah mereka min haitsu amarakum Allah. Datangilah mereka dari sisi yang kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang selalu bertaubat dan cinta kepada orang yang selalu mensucikan dirinya. Subhanallah, seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kesucian zahir dan kesucian batin. Menjaga atau menjauhi tempat haid wanita itu menjaga kesucian zahir, karena darah haid najis. Tetapi Allah kaitkan dengan pembersihan hati. Inna Allah yuhibbu tawabin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang selalu bertaubat. Bertaubat membersihkan hati atau membersihkan jiwa dari dosa-dosa. Artinya bersihkan dirimu dari najis, itu zahirnya. Lahirmu dibersihkan dari najis, batinmu dibersihkan dari dosa. Dan Allah cinta kepada orang yang membersihkan dirinya dari kedua kejelekan, lahir dan batin. Wa yas'alunaka 'anil mahyid, dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam sarahnya, dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala 'an su'alihim 'anil mahyid. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang pertanyaan-pertanyaan mereka tentang al-mahyid, bagaimana tentang haid ini. Wa hal takunul mar'ah bihaliha ba'dal haid, apakah wanita tetap keadaannya setelah haid? Kama kanat qabla dhalik, sebagaimana sebelum haid. Am tujtanab mutlaqan, atau wanita dijauhi secara mutlak. Kama yaf'aluhu al-yahud, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yahudi. Ini pertanyaannya. Artinya mereka mempertanyakan tentang haid karena Yahudi melakukan perkara yang berlebihan terhadap istri-istri mereka ketika haid. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, annal yahud kanat idha hadatil mar'ah minhum lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Bahwa Yahudi mereka tidak mau mendekat wanita-wanita yang haid, tidak makan bersama mereka, tidak duduk bersama mereka, dan tidak menjimai mereka. Bahkan sebagian mereka meletakkan tempat khusus untuk para wanita haid, seperti seorang atau seperti binatang peliharaan, hanya diberikan makan dari luar pintu dan dia dikurung di satu tempat. Sampai setelah selesai haid, maka dia keluar dalam keadaan tidak mandi dalam waktu sekian hari. Keluar, kemudian mengambil ba'rakan, ba'rah itu seperti kotoran kotoran unta yang kering, ambil kemudian dilempar, sambil mengatakan, pergilah wahai kekotoran, wahai kebusukan. Setelah itu mandi, bersih, kemudian diperlakukan kembali seperti biasa. Maka mereka bertanya, Yahudi memperlakukan wanita-wanitanya seperti itu, bagaimana dengan kita? Kalau wanita-wanita itu haid, maka Nabi menjawab, isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakan segala sesuatu seperti biasa, kecuali jima, kecuali jima, timba masuk sumurnya. Selain itu boleh. Berciuman, berpelukan, boleh dengan istri, walaupun dalam keadaan haid. Fabalagha dzalika al-yahud, tiba-tiba terdengar berita itu kepada Yahudi. Kemudian Yahudi berkata, ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'a illa khalafana fi. Orang ini tidak meninggalkan apapun yang kita kerjakan kecuali dia selalu menyelisihi. Khanifirin a'azakumullah. Fataghayyar, dikatakan faja'a Usaid ibn Hudair wa Abbad ibn Bishr. Mendengar ucapan Yahudi kayak gitu, Abbad ibn Bishr dan Usaid ibn Hudair jengkel. Sampai mereka berkata, kalau perlu kita jimai istri-istri kita dalam keadaan haid, biar beda dengan mereka. Nabi sudah mengajarkan, isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali jima. Tiba-tiba Yahudi marah. Orang ini selalu ingin berbeda dari kami. Apapun yang kami perbuat selalu diselisihi oleh dia. Usaid ibn Hudair, jagoan-jagoan Ansar, dengan Abbad ibn Bishr, jengkel dengan ucapan Yahudi. Kita beda dengan mereka. Kalau perlu mereka tidak jima, kita jima. Terdengar oleh Rasulullah SAW ucapan keduanya. Fataghayyara wajhu Rasulillah, maka Rasulullah SAW mukanya berubah merah, marah beliau. Hatta dhananna an qad wujida alayhima, sampai kami mengira bahwa Rasulullah SAW marah pada keduanya. Sampai ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah susu, ya, laban, maka dipanggillah, mana Usaid bin Hudair, mana Abbad bin Bishr, panggil keduanya. Kemudian diberikan susu kepada mereka. Maka tenanglah mereka, ternyata Rasulullah SAW tidak marah kepada keduanya. Ikhwani biddin, a'azakumullah, mukhalafatul Yahud, menyelisihi Yahud pada perkara-perkara yang memang mereka melakukan dengan bikinan mereka sendiri, ghulu, ekstrim, menyimpang, sesat, tertinggalkan. Tapi sesuatu yang hak, kenapa harus kita tinggalkan? Apa itu yang hak? Tidak menikahi wanita ketika haid. Tidak menjimai wanita ketika haid. Kebetulan yang itu Yahudi benar. Tapi Yahudi menambahnya dengan sekian perkara. Sampai benar-benar wanita itu dikurung seperti binatang ternak. Seperti kambing atau ayam di kandang. Kemudian diberikan makanan di kandang tersebut. Sampai sekian hari. Kadang-kadang 10 hari atau 8 hari. Setelah itu dia keluar terus membuat upacara. Upacara perpisahan dari kebusukan. Dengan melempar ba'ratan, kotoran unta yang kering. Sambil mengatakan, pergilah wahai kekotoran dan kebusukan. Setelah itu mandi, bersih kembali, pulang ke rumahnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah ziyadah. Sekian banyak tambahan-tambahan. Dan itu ghulu, kelebihan ekstrim yang dilakukan oleh Yahudi. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan kaidah yang sangat tepat, sangat adil, sangat bijak. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakan semuanya. Semua boleh. Makan bersama, duduk bersama, tidur bersama, tidak mengapa. Yang penting jangan jima. Berkata Syekh Sa'di, fa akhbara ta'ala annal haid adzan. Maka turunlah ayat ini. Mereka bertanya tentang mahid. Katakan pada mereka bahwa mahid itu adalah adza, tempat keluarnya haid ketika berdarah dengan darah haid, darah yang kotor, busuk. Maka dikatakan adza. Fa minal hikmati an yamna Allah taala ibadahu anil adza wahdahu. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk mendekati adza. Mendekati sesuatu yang busuk, sesuatu yang jelek. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah katakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita fil mahid, di tempat haidnya. Ai makanul haid, kata Syekh Sa'di. Wa huwa al-wath'u fil farji khassah. Berarti yang dimaksud adalah larangan dari jima saja. Al-wath' fil farji. Jima di farjinya saja secara khusus. Fa hadzal muharram ijma'an. Inilah yang diharamkan secara ijma', kesepakatan seluruh para ulama. Wa takhsisu al-i'tizal fil mahid yadullu ala anna mubasharat al-haid wa mubalat mulamasataha fi ghairi al-wath' fil farj jaiz. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah tempat haidnya atau jauhilah tempat haidnya saja, ini menunjukkan yang lainnya boleh. Anna mubasharat al-haid wa mulamasataha fi ghairi al-wath'i fil farji jaiz. Bahwa mubasharah, bersentuhan kulit dengan kulit, mulamasah, membelainya, fi ghairi al-wath', selain jima, fil farji jaiz, semuanya boleh. Disebutkan riwayat-riwayatnya di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang kepadanya Masruq ingin bertanya, tapi aku malu. Maka Aisyah menjawab dari balik hijab, innama ana ummuk, sesungguhnya aku ibumu, ummul mukminin. Silakan. Maka ditanya, malir rajuli min imraatihi wa hiya haid. Apa yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya ketika dia haid? Maka dijawab oleh Aisyah, kullu syai'in illa farjuha. Semuanya kecuali tempat haidnya. Demikian pula banyak riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istrinya dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ma yahulu lirajul min imratihi idza kanat haid. Qala kullu syai'in illa al-jima'. Diriwayatkan pula bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai izar, memakai kain dari pinggangku sampai ke lututku. Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang dilakukan suami pada istrinya. Ini barakallahu fikum. Sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu selain jima diperbolehkan. Bahkan disebutkan di sini ketika Rasulullah SAW mengambil bejana minum bekas Aisyah dan dia minum menyengaja di tempat mulutnya Aisyah. Artinya tidak mengapa. Menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang jaiz ketika haid. Kembali kepada kita. Tidak perlu dirincikan. Hah? Nah. Karena kalian masih anak kecil. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah Syekh Sa'di rahimahullah. Lakin qawluhu wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Tadi dikatakan mahid maknanya tempat haid. Tetapi kalau ada hatta yathhurna, sampai suci, berarti waktu, jauhi sampai suci. Dikatakan yadullu ala anna al-mubashara fima qaruba min al-farji wa dhalika fima baina as-surrah war-rukbah yanbaghi tarkuhu. Kalimat ini dari Allah Taala, jangan dekati mereka, tetap masih berkait dengan kalimat pertama, jangan dekati tempat haidnya sampai suci, itu maknanya. Ai bima qaruba minal farji, apa yang dekat kepada kemaluannya. Wa dzalika fima baina surrah war rukbah, berarti yang dilarang sekitarnya dari pusat sampai ke lutut. Itu yang dijauhi. Yan bagi tarkuhu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada an yubashira imra'atahu wa hiya haid. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan pada istrinya ketika beliau ingin mubasyarah dengan istrinya, maka diperintahkan untuk memakai kain dari rukbah ila surrah, dari surrah ila rukbah, dari pusatnya sampai ke lututnya. Amaraha an tattazir, diperintahkan untuk memakai izar, memakai kain. Fayubashiruha. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, meletakkan kepalanya di pahaku dan membaca Al-Quran. Wa ana haid, dalam keadaan aku haid. Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke kamarku dan aku mencucinya dan aku dalam keadaan haid. Beberapa perkara dilakukan oleh Aisyah dalam keadaan haid. Artinya bersentuhan dengan rambutnya, bahkan dengan yang basah, mencucinya, mengkeramas rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau haid. Demikian pula tidur di pangkuannya, membaca Al-Quran dalam keadaan Aisyah haid. Ini semua dalil yang merinci ucapan awal, isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakan semuanya kecuali nikah. Sehingga tidak ekstrim seperti Yahudi, wanita yang haid dikurung, tidak diajak makan bersama, tidak tidur bersama, tidak, semua dipisahkan sama sekali. Wa hadza ghuluwun minhum, ini adalah ghulu minhum. Wa hadu hadza al-i'tizan wa 'adam al-qurban lil huyyad hatta yathhurna, dan batasan dijauhinya tempat haid para wanita adalah sampai suci, hatta yathurna, ayan qati' damuhunna, sampai berhenti darah mereka, darah haid mereka. Dan biasanya darah haid merah kehitam-hitaman pekat, berbau busuk. Kemudian berakhir dengan memudar warnanya menjadi merah yang terang dan jingga. Kemudian kuning dan diakhiri dengan qas'atul bayda. Tetapi Aisyah menyatakan dan para istri-istri Nabi, kami tidak menganggap yang sufrah, yang putih dan yang kuning sebagai haid. Artinya kalau itu sudah berhenti, itu sudah akhir, sudah selesai dan dia mandi. Dan dibahas secara rinci di dalam fiqih. Karena ini adalah tafsir, maka kita lihat lafaz-lafaz dan makna-makna yang terkandung di dalamnya saja secara global. Hatta yathurna, hatta yanqati' damuhunna. Fa idan qata'a ad-dam, ketika berhenti darah, zalal man'ul mawjud, maka hilang kembali larangan tadi. Waqta jiryanihi, hilang larangan ketika mengalir darah haidnya. Begitu berhenti, selesai haidnya, maka dibolehkan kembali sebagaimana biasanya. Alladzi kana lihillihi syartan, berarti untuk halal kembali bagi wanita yang haid ada dua syaratnya. Satu, terputusnya darah, yakni terhentinya darah haid, sudah berhenti. Yang kedua, igtisal. Walaupun sudah berhenti, kalau belum mandi wajib, belum boleh. Berhenti darahnya, kemudian mandi. Mandi haid, mandi wajib. Seperti mandi wajib. Dibersihkan kemaluannya. Kemudian diberi wangian. Atau mandi dan diberikan wangian padanya. Ini yang disunahkan dalam mandi janabah atau mandi haid bagi para wanita yang haid. Falaman qata'ad dam zara syartul awal, ketika darah sudah berhenti maka sudah hilang adza, berarti syarat pertama sudah terpenuhi, tinggal apa? Syarat kedua. Oleh karena itu disebutkan fa idza tatahharna, ini beda. Perhatikan dua kalimat ini. Tadi hatta yathurna, itu berhenti haidnya. Baru kemudian fa idza tatahharna, kalau sudah bersuci. Ini yang kedua, syarat kedua. Syarat pertama berhenti haid. Syarat kedua tatahhar. Tatahhar yakni bersih-bersih diri dengan mandi. Tadi itu wajib. Mandi wajib setelah haid. Ai igtasalna, dia mandi. Kalau sudah dua syarat ini terpenuhi, yathurna, berhenti haidnya, watataharna, dan sudah bersuci, sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silakan. Boleh untuk didatangi para istri-istri kalian sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada kalian. Ai fil qubuli la fid dubur, li'annahu mahallul harf. Haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yakni dari qubulnya, tidak boleh dari duburnya. Jima tidak boleh dari dubur, haram hukumnya karena itu adalah tempat najis. Wa fihi dalilun ala wujubil iktisal lil haid. Maka ayat ini mengandung kewajiban atau mengandung dalil tentang wajibnya mandi. Dalil tentang wajibnya mandi bagi mereka yang haid. Setelah selesai haidnya wajib dia mandi. Wa annan qita'ad dam syartun li sihhatihi. Dan berhentinya darah itu adalah syarat berhentinya. Makanya para wanita harus melihat keadaan haidnya, sudah berhenti atau belum. Dan biasanya kadang-kadang dikira berhenti padahal belum berhenti, sehingga setelah mandi keluar lagi. Maka harus dilihat bukan hanya di luarnya, karena kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang dia masih ada di dalamnya. Keluar tapi karena sedikit sehingga tidak keluar di pintu keluarnya. Sehingga harus dilihat dengan sesuatu untuk melihat di dalamnya. apakah masih keluar darahnya atau sudah berhenti. Atau dengan dilihat warnanya seperti tadi, kalau warnanya sudah semakin terang, apalagi sudah keluar yang kuning, maka itu sudah berhenti darah haidnya. Baru setelah itu mandi. Walamma kana hadzal man' lutfan minhu ta'ala bi'ibadihi, dan karena larangan ini adalah kasih sayang Allah, larangan menjimai istri yang haid, ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, karena al-haid adalah adza, qul huwa adza, kata Allah itu adalah sesuatu yang jelek, yang busuk, maka jangan menjimainya, jauhilah tempat haidnya. Siyanatan 'anil adza, larangan jima ini adalah perlindungan Allah untuk para hambanya dari sesuatu yang jelek. Oleh karena itu Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat dan banyak mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Aitawabina min dunubihim 'ala ad-dawam, Allah cinta pada orang-orang yang tawabin, yang selalu bertaubat dari dosa-dosanya terus-menerus, 'ala ad-dawam. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, yang bersuci. Tidak menjimai istri ketika haid, itu menjaga kesucian. Dan pada wanita setelah haid dia mandi, itu juga bersuci, menjaga kesuciannya. Ila akhirnya. Ay al-mutanazzihina 'anil atham, wa hadha yashmulu at-tatahhur al-hissi min al-anjasi wal ahdath. Berarti mereka yang dimaksud oleh Allah, yang Allah cinta pada mereka, adalah orang yang selalu membersihkan dirinya. Mutanazzihina 'anil atham, membersihkan dirinya dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Wa hadha yashmul tatahhurul hissi wal ma'nawi. Berarti ini mencakup dua kebersihan. Membersihkan dirinya yang zahir dan membersihkan dirinya yang batin. Membersihkan dirinya secara lahir dan secara batin. Membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan dan membersihkan dirinya dari najis-najis. Wafihi, dan padanya ada masyru'iyatut taharah mutlaqan. Di sini kita mendapatkan faedah disyariatkannya bersuci secara umum. Karena kalimatnya umum. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Wanita yang haid membersihkan dirinya dengan mandi wajib setelahnya. Orang yang berhadas kecil membersihkan hadasnya dengan wudu. Orang yang junub bersihkan hadas besarnya dengan mandi. Maka semua itu tatahur. Dan semua itu Allah cintai. Berarti kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ini amun, mencakup semua tatahur. Bahwa Allah SWT mencintai orang yang membersihkan dirinya. Fafihi masyru'iyatut taharah mutlaqan. Ini adalah disyariatkannya taharah secara umum, secara mutlak. Karena Allah Ta'ala yuhibbul muttasif biha, karena Allah cinta kepada orang yang tersifati dengan sifat ini, selalu bersuci. Walihada kanat at-tahara mutlaqan, oleh karena itu disebutkan taharanya secara mutlak. Tidak mengatakan Allah cinta kepada orang yang menjauhi istrinya ketika haid, Allah cinta kepada orang yang tidak jima ketika haid, tidak khusus. Padahal masalahnya itu. Tetapi Allah katakan di akhirnya dengan am, dan Allah cinta pada semua orang yang mensucikan dirinya. Qala, dan Allah Ta'ala yuhibbul muttasif biha, wa lihada kanat at-tahara mutlaqan syartan li sihhatis shalah wat tawaf. Oleh karena itulah bahwasanya taharah menjadi syarat yang harus, syarat sahnya salat. Tanpa taharah tidak sah salat. La salata bighairi tuhur. Atau la yaqbalullahu salata ahdukum bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian tanpa taharah. Demikian pula tawaf. Syarat sahnya adalah dengan suci atau dengan taharah. Wa jawazu massil mushaf. Dan juga dianjurkan ketika memegang mushaf. Wa yashmulu at-tatahhur al-ma'nawi, dan mencakup pula tatahur, bersuci secara ma'nawi. Yaitu membersihkan dirinya dari akhlakir radilah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa sifatil qabihah, dari sifat-sifat yang buruk. Wal af'alil khasisah, dari fi'il-fi'il yang jelek. Nisa'ukum harsun lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Kemudian ayat berikutnya, Allah menyatakan wanita-wanita kalian adalah kebun-kebun kalian. Silakan datangi dari manapun kalian mau. Silakan, itu kebun kalian. Yang penting masuk ke kebunnya. Qala Syekh Sa'd rahimahullah, ay muqbilatan wa mudbiratan ghairu annahu la yakun illa fil qubul. Silakan dari depan, silakan dari belakang, tetapi tetap di qubul, tidak di dubur. Likaunihi mawdi'ul harth, karena qubul itulah tempat al-harth, tempat ladangnya. Maka kalau datangnya ke ladangnya, silakan dari depan maupun dari belakang. Ini juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin ketika Yahudi membuat berbagai macam ucapan-ucapan. Sebagaimana diriwayatkan dan nukil juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam riwayat Bukhari diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kanatil yahud taqul idza jama'aha min wara'iha ja'a alwalad ahwal. Kalau seorang suami menjimai istrinya dari belakang, maka nanti anaknya juling, kata Yahudi, ahwal, matanya akan juling. Fanazalat, maka turun ayat ini. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sesungguhnya istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Datangilah ladang-ladang kalian dari manapun kalian mau. Silakan, yang penting ke ladangnya. Artinya tidak ke dubur, tidak ke tempat najisnya. Ini barakallahu fikum beberapa sebab-sebab turun ayat ini. Disebutkan pula dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud dari hadis Sufyan ats-Tsauri juga seperti itu. Bahwasanya Yahudi menyatakan bahwasanya kalau mendatangi istri dari belakang, nanti anaknya begini, nanti anaknya begitu. Tetapi Allah menjawab tidak. Yang penting dari depannya. Tidak dari duburnya. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, وقدموا لأنفسكم وهو فيه دليل على تحريم الوطء في الدبر. Maka ayat ini adalah larangan, dalil haramnya menjimai istri dari dubur. لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرف. Karena Allah SWT tidak menghalalkan untuk mendatangi para istri kecuali dari tempat yang diizinkan oleh Allah. Haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada kalian, yaitu di ladangnya. Wa qad takasaratil ahadits 'anil nabi fi tahrimi dzalik, dan sudah sangat banyak larangan dari nabi tentang jima di dubur. Bahkan disebutkan dengan la'nat, la'anallah, Allah melaknat laki-laki yang mendatangi istrinya dari dubur. Sehingga larangannya sangat keras sekali di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Wa qaddimu li anfusikum ay min at-taqarrub. Kerjakanlah taqarrub ila Allah bi fi'lil khairat, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa qaddimu li anfusikum, hendaklah kalian mendatangkan untuk diri kalian sendiri pahala. Mendatangkan untuk diri kalian sendiri bekal amal saleh. Ai bi fi'lil khairat, dengan mengerjakan segala kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan untuk mendatangi istrinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tidak melanggarnya. Wa yujami'uha ala wajhil qurbah wal ihtisab. menjimai istrinya karena niat sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Terkejut dikatakan ibadah. Ada sahabat yang tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aja ahaduna syahwatahu ila imra'atihi, apakah seorang yang mendatangi istrinya karena syahwatnya kemudian dapat pahala? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah kalau dia salurkan pada yang haram dapat dosa? Oh iya, kalau dia salurkan pada yang haram dapat dosa, demikian pula pada yang halal dapat pahala. Belum lagi dari sisi sedekah, seorang suami memberikan sedekah pada istrinya dapat pahala, karena disebut dengan sedekah. Kalau sedekah itu berpahala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka niatkanlah agar mendapatkan keturunan yang saleh, mendapatkan anak-anak yang saleh dengan berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ma razaqtana, agar syaitan dijauhkan dari anaknya ketika lahir atau ketika jadi. Ini semua barakallahu fikum harus demikian keadaannya, bukan seperti binatang hanya memuaskan syahwat dalam keadaan tidak mengerti tujuannya, tidak punya niat apapun. Benar. Wa ala raja'a tafsil dzurriyah alladziina yanfa'allahu bihim, dengan harapan ingin mendapatkan keturunan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadanya dengan mereka di dunia dan di akhirat. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Fi jami'i ahwalikum, bertakwalah kepada Allah dalam seluruh keadaan-keadaan kalian. Kunu mulazimin litaqwallah, hendaklah kalian terus menerus dengan ketakwaan. Musta'inina bidzalika li'ilmikum annakum mulaquh, karena kalian tahu dengan ilmu kalian bahwa kalian akan bertemu Allah. Mujazikum, dan dia akan membalas kalian. Ala a'malikum, atas amalan-amalan kalian salihah, dan juga yang lainnya semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Lam yadkurul mubashshir bihi liyadulla alal umum, tidak disebutkan kabar gembira apa. Untuk apa? Supaya am. Sekian banyak kegembiraan. Wabashiril mu'minin, beritakan kabar gembira. Kabar gembira yang mana? Semuanya. Dari mulai ketika akan wafatnya, dimudahkan oleh Allah. Ya Tuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di kuburnya, Allah berikan kemudahan. Di hisabnya, Allah berikan hisaban yasira. Di padang mahsyarnya, yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Di siratnya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sampai ke dalam jannah. Ini semua barakallahu fikum sangat banyak. Sehingga wabashir, beritakan kabar gembira. Apa saja semuanya, sekian banyak. Wa anna lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa kullu khairin wa indifa'i kulli dhairin rattaba 'ala al-iman, segala kebaikan dan terhindar dari segala kejelekan itu karena keimanan. Fa huwa dakhilun fi hadhihi al-bishara, maka itu pun termasuk di dalam kabar gembira. Wa fiha mahabbatullah lil mu'minin. Di sini juga kita mendapatkan sifat Allah mencintai. Wa laisa kamitslihi syai. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang beriman. Wa mahabbata ma yasurruhum, dan Allah juga mencintai apa yang baik buat mereka, apa yang menggembirakan untuk mereka. Wa istihbabu tansyitihim wa tashwiqihim bima a'adda Allah lahum min al-jazaa'i ad-dunyawi wal ukhrawi, dan juga dianjurkannya untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin, kaum mukminin dengan berita-berita gembira. Dari sini kita dapat pelajaran perlunya untuk memberitakan berita-berita gembira agar mereka semangat beribadah, semangat mengamalkan ibadah, semangat mendirikan atau menegakkan sunnah, semangat untuk mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tashwiqihim, bima a'addallah, agar mereka rindu dengan apa yang Allah janjikan. Dari jaza, dari pahala. Dunyawi wal ukhrawi. Dunia maupun akhirat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini lengkap. Allah jawab semua kebingungan mereka. Yang bertanya tentang masalah mahid. Dijawab oleh Allah. Bahwa itu ada. Tetapi jauhi tempat haidnya saja. Jangan seperti Yahud yang ekstrim. Kalau sudah bersih, berhenti haidnya, mandi. Allah cinta pada orang-orang yang bersuci, membersihkan dirinya. Setelah mandi bersih, silakan. Fa'tuhunna haitsu amarakum Allah. Silakan datangi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan Allah perintahkan maksudnya bagaimana? Di ladangnya. Tapi kata Yahud begini dan begini. Nisa'ukum harthun lakum. Ayat berikutnya Allah jawab. Wanita kalian ladang kalian. Datangi ladang kalian dari sana, dari sini, dari sini. Silakan. Yang penting di ladangnya. Tetap hukumnya wajib di tempatnya, tidak boleh didubur. Dalam keadaan silakan datangi dari mana saja. Dan itu adalah perkara yang mubah. Tidak seperti ucapan Yahudi yang membuat susah, yang membuat kaku sekian banyak manusia. Bahkan sampai memperlakukan wanita seperti binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.